بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ولنجدكن pembacaan kita terhadap Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca bab la yaqulu abdi. Baik, yang ada yang hafal? Yang hafal angkat tangan. Adnan satu. Baik. Masyaallah, banyak. Baik, bismillah. Labas. Fadhal Adnan, dimulai Adnan. لا يأكل أحدكم بارك الله فيك تفضل طبعا لمن طبعا تاني سيا جبريل تفضل بارك الله فيك تفضل تفضلي تفضل عن أبيه بارك الله فيك تفضل لي عمار يا تفضل عبدي أمتي عبدي أمتي كلكم عبد الله كلكم عبيد الله كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله كل نسائكم بارك الله فيك تفضل أرمان assalamualaikum jami'an. Baik, selanjutnya qala al-Bukhari rahimahullah bab hal yaqulu sayyidi. Bab selanjutnya adalah apakah seseorang boleh mengucapkan sayyidi, ya artinya sayyid, tuan, tuanku. Ya, jadi munasabah kecocokan bab ini dengan bab sebelumnya, jika pada bab sebelumnya beliau ingin menjelaskan dibencinya seseorang menyatakan abdi atau amati, maka pada bab ini beliau ingin menjelaskan apakah boleh seseorang menyatakan sayyidi, nah, kepada tuannya, itu budak kepada tuannya. Qala haddatsana Hajjaj ibn Minhal, telah lalu sering kita lewati, beliau adalah Syekhul Bukhari. Qala haddatsana Hammad ibn Salamah, beliau berkata, Hajjaj ibn Minhal berkata kepada kami, Hammad ibn Salamah. Hammad ibn Salamah salah satu dari Hammadain, di sana ada dua yang semasa, namun beliau lebih senior. Satunya Hammad bin Zaid, satunya Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah ini yaitu saudaranya Abdul Aziz bin Salamah bin Dinar. Beliau adalah Hammad bin Salamah bin Dinar Al-Basri. Beliau min a'immatil a'lam, imam, seorang syekhul Islam, dipersaksikan oleh para a'immah bil qabul, ya, diterima apa yang beliau sampaikan, hadis yang beliau riwayatkan. Beliau termasuk yang thiqat, terpercaya, bahkan min a'immatihim, di antara a'immah yang terpercaya, ya. Dikatakan oleh imam Ali ibn al-Madini rahimahullah, huwa indi, kata beliau, hujjah bagiku, kata Ali ibn al-Madini, adalah hujjah Hammad ibn Salamah. Hujjah pada apa? Fi rijal, pada mereka-mereka yang meriwayatkan hadis, daripada mereka para rijal yang meriwayatkan hadis. Bahkan beliau katakan, huwa a'lamun nas Bithabit al-Bunani, orang yang paling paham, orang yang paling kokoh ketika meriwayatkan dari Thabit al-Bunani, wa Ammar bin Abi Ammar, dan Ammar bin Abi Ammar. Dan pada akhirnya beliau menyatakan apa? Waman, nah, ini syahidnya, ya, kata Ali ibn al-Madini, waman takallama fi Hammad ibn Salamah, barang siapa yang berbicara tentang Hammad bin Salamah, fattahimhu bid-din, maka curigai dia dari sisi agamanya. Artinya dia ini berarti tidak tahu orang baik, tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang jelek. Artinya yang biasa berbicara terhadap yang semisal beliau adalah ahlul ahwa dan ahlu ad-dalal min ahlil bida'i wal muhdatsat, ya. Maka kata beliau, fattahimhu fid-din, yang semakna dengan itu, ya, banyak di antara para a'immah yang memuji beliau, bahkan menyatakan fattahimhu fil Islam, ya. Curigai keislamannya ketika dia berbicara tentang Hammad ibnu Salamah. Kana imaman, beliau seorang imam, ya, sebagaimana dikatakan Al-Imam Adz-Dzahabi dalam siarnya, beliau menyatakan kana ma'a imamatihi, ya, dengan posisinya beliau sebagai imam, ya, dalam apa? Fil hadis, dalam ilmu hadis, imaman kabiran fil arabiyyah. Di sisi yang lain, beliau adalah seorang imam di dalam bahasa Arab. Artinya beliau juga faqih, faham terhadap bahasa Arab, dan ini adalah kebiasaan para a'immah kita, ya. Tidaklah mereka kecuali faqih terhadap lughah al-arabiyah. Bagaimana tidak? Mereka adalah orang yang paling faham terhadap firman Allah ketika menyatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Artinya apa? Al-uqala, ya, orang yang berakal, mereka tidak akan meninggalkan ta'allum al-lughah al-arabiyyah. Tidak akan meninggalkan belajar bahasa Arab. Mereka pun meletakkan perhatian fi awal amrihim, pada awal perkara mereka, pada awal talabnya mereka. Di masa-masa awal mereka belajar, mereka membiasakan diri dengan al-lughah al-arabiyyah. Bahkan di antara para imam menyatakan al-arabiyyah min ad-din. Ya, bahasa Arab ini termasuk bagian daripada agama. Di sisi yang lain, kata Imam Adz-Dzahabi, faqihan. Beliau pun juga faqih, ya. Fasihan. Faqih itu yang faham tentang halal dan haram. Dan di sisi yang lain beliau juga fasih. Fasih yaitu pandai berbicara, ya, dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang tepat, yang sesuai dengan apa yang diturunkan dengannya Al-Quran, ya. Fasih fil kalam. Begitu juga beliau bisa dimaknai fasih juga mereka yang bisa menjelaskan, ya, menjelaskan dengan gamblang, ya. Ini adalah beliau Hammad ibnu Salamah, ra'san fi sunnah, ya. Akan beliau adalah imam, pemimpin di dalam sunnah, ya. Ketika kita tanya siapa di antara imam ahlus sunnah wal jamaah, maka jawabannya di antara mereka adalah Hammad ibnu Salamah. Hammad ibnu Salamah. Begitu juga kata Dzahabi, sahib tasanif, ya. Di sisi yang lain beliau juga banyak menulis, ya. Sahib tasanif memiliki kitab-kitab, ya. Punya tulisan, ya. Punya tulisan hakadha, ya. Bahkan ketika diperbincangkan tentang Hammad ibnu Salamah, maka dijawab oleh para a'immah, ya, dijawab oleh para a'immah, kana awqatuhu ma'mura bil ibadah. Waktunya ini disibukkan dengan ta'abbud, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sisi yang lain, awqatuhu ma'mura bil awrat. Disibukkan dengan wirid-wirid, ya. Wirid-wirid zikir. Zikir apa saja, ya. Beliau disibukkan dengan itu. Bahkan disaksikan oleh salah seorang perawi yang juga masyhur, yang sering kita lewati nama beliau di dalam kitab ini, yaitu Musa bin Ismail Ad-Dabudzaki. Beliau menyatakan, ya, ma ra'aitu, ya, menyaksikan beliau tentang Hammad ibnu Salamah, ma ra'aitu Hammad ibnu Salamah dhahikan. Aku tidak pernah melihat Hammad ibnu Salamah tersenyum. Bukan berarti kaku, kasar, enggak, ya. Yang seperti ini karena takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya beliau kepada Allah dan karena sibuknya beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jarang terlihat senyuman beliau, ya. Maka kata beliau, la sadaqtu, ya, sangat benar aku, ya, ketika berbicara tentang Hammad ibnu Salamah. Kata beliau, kana mashghulan imma an yuhaddith, ya. Beliau sibuk, ya. Tidak pernah terlihat beliau tersenyum. Kenapa? Kana mashghulan, betul-betul super sibuk. Disibukkan dengan mana? Apa dengan dunia lah? Tidak disibukkan dengan dunia. Apa yang beliau sibukkan? Kata Musa bin Ismail, imma an yuhaddith, imma beliau ini menyampaikan hadith imma an yaqra, atau beliau membaca, membaca. Imma menyampaikan hadis, qala haddatsana fulan, kepada murid-muridnya, atau beliau membaca, au yusabbih. Jika tidak menyampaikan hadis atau dia tidak membaca, beliau pun disibukkan dengan tasbih, subhanallah, subhanallah, berzikir. Ya. Jika tidak disibukkan dengan itu, au yusalli, kata Musa, atau dia sedang sholat. Jika dia tidak menyampaikan hadis, ya dia baca. Jika tidak baca, ya zikir. Jika tidak zikir, apa? Yusalli, dalam keadaan sholatnya. Bagaimana dia bisa tersenyum? Apakah bisa dilihat tersenyum? Waktunya penuh sibuk. Bahkan kata beliau, qad qassama an-nahar ala dzalik. Beliau menyibukkan siangnya, membagi siangnya dalam keadaan itu. Artinya malam bukan tempatnya untuk berkumpul dengan manusia. Ya. Artinya di siang harinya, ketika terlihat manusia di hadapannya, ini keadaan Hammad ibnu Salamah. Dan ini pun juga sebagai apa, sebagai contoh qudwah bagi kita. Jadi fungsinya kita sampaikan, ya, para asatidzah, bahkan para a'immah, para ulama, ketika kita belajar dengan mereka, para ulama, mereka sering menyebutkan tentang biografi para a'immah ketika melewati masing-masing nama dari mereka. Apa tujuannya? Untuk kita contoh, ya. Untuk kita contoh. Nah, kepada orang-orang terdahulu ini terdapat apa? Terdapat contoh yang baik, suri toladan yang baik. Ala ra'sihim Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling utama adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menyatakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia yang ada di zamanku, yaitu para sahabat. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian setelahnya. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian masa setelahnya dari tabi'in dan atba' at-tabi'in. Beliau senang, cinta dengan itu, ya, dengan ibadah tadi yang kita sebutkan. Bahkan karena cintanya beliau dengan sholat, dikatakan beliau ini wafat dalam keadaan sholatnya. Allahu Akbar. Wafat dalam keadaan sholatnya sedang bersujud di masjid, Hammad ibnu Salamah. Begitu juga subhanallah, sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, manusia, ya. Namun secara umum beliau disaksikan oleh para imam bil qabul, di sisi yang lain tidak terlepas dari yang namanya insan. Summiyal ins atau summiyal insanu insanan likathrat nisyani, karena seringnya dia lupa. Hakadzal insan. Apakah tidak ada celanya? Ya, tidak ada manusia di dunia ini yang tidak ada celanya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhir hayatnya hadis beliau tidak diambil, ya, karena ikhtilat, bercampur usia yang sudah tua yang menyebabkan apa, hafalannya semakin bercampur aduk, ya. Namun al-Imam Muslim rahimahullah berjuang, berusaha untuk mengeluarkan sekian hadis-hadis beliau di masa itu, sehingga beliau secara khusus, ya, meriwayatkan hadis-hadis sahabat Hammad ibnu Salamah di masa tuanya. Namun para a'immah kebanyakannya mereka meninggalkan riwayat Hammad ibnu Salamah. Demikian para huffaz, ya, mereka lebih mengambil perkara yang pasti-pasti saja dan tidak mau mengambil resiko, karena ini adalah din, karena ini adalah agama, ya, maka mereka pun juga sangat berhati-hati di dalam mengambil hadis. Namun bil jumlah beliau adalah imam, ya, di bidangnya. Qala an Ayyub. Ya, ini Ayyub adalah gurunya. Ya, gurunya Hammad ibnu Salamah, ma'ruf, masyhur. Ayyub bin Kaisan yang dikenal dengan Ayyub As-Sikhtiyani. Ayyub siapa? As-Sikhtiyani. Beliau pun imam, ya. Beliau pun imam. Min a'immatil a'lam, min huffaz ahli al-hadis, ya. Min huffaz ahli al-hadis. Gurunya siapa? Hammad ibnu Salamah. Ya. Bahkan dikatakan Ayyub ini sebagai apa? Sebagai sayyidul ulama. Sebagai sayyidul ulama, tuannya para ulama. Imam hafiz. Termasuk sighar at-tabi'in. Termasuk tabi'in yang muda, yang akhir-akhir. Namun beliau bertemu dengan beberapa orang sahabat. Di antara mereka adalah Anas bin Malik. Ya. Di antara mereka adalah Anas bin Malik. Tapi wallahu a'lam tidak diketahui adanya riwayat. Ya. Bertemu, berjumpa disebutkan di dalam kitab-kitab siar, tapi riwayat belum diketahui. Wallahu a'lam bishawab. Akan disaksikan oleh Imam Al-Humaydi, ya, Abu Bakar Al-Humaydi, ma'ruf gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kata beliau, tentang Ayyub ini, ya, laqiya Sufyan ibn Uyayna, kata Humaydi, karena memang Imam Al-Humaydi adalah orang yang paling dekat dengan Sufyan ibn Uyayna. Kata beliau, Sufyan ibn Uyainah bertemu dengan 86 min at-tabi'in, 86 tabi'in yang ditemui oleh Sufyan ibn Uyainah. Wa kana yaqul, dan Sufyan menyatakan, ma ra'aitu mithla Ayyub, aku tidak pernah melihat yang disaksikan dari 86 tabi'in tadi semisal Ayyub As-Sikhtiyani, dari keilmuannya, dari waroknya, dari zuhudnya, ya. Ini persaksian dari Sufyan ibn Uyainah yang diriwayatkan oleh muridnya yaitu Imam Al-Humaydi rahimahullah. Begitu juga disaksikan oleh Sa'id ibn Amir, dari Salam beliau menyatakan, kana Ayyub As-Sikhtiyani yakumul lail, di antara kebiasaan Ayyub As-Sikhtiyani ini melakukan qiyamul lail. Melakukan qiyamul lail bukan hanya sekedar salat selesai, lah. Kata beliau, yakumul lail kullah, seluruh malamnya beliau hidupkan untuk qiyam. Ya. Namun kata beliau, fa yukhfiya dzalik, beliau pun menutupi itu, ya. Beliau pun menutupi itu, fa idza kana inda subhi, ketika di waktu subuh, rafa'a sawtah, beliau mengangkat suaranya keras-keras, mengangkat suaranya tinggi-tinggi, ka'annahu qama tilka sa'ah, seolah-olah beliau baru bangun pada saat itu. Jadi beliau tidak mau amalannya ini diketahui oleh orang lain. Ya. Menghidupkan seluruh malamnya, ini kebiasaan Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Tapi orang lain beliau tidak ingin tahu itu. Beginilah seharusnya kita, ya. Seharusnya manusia menyembunyikan amalannya sehingga tidak masuk di sana syaitan untuk membuat kita timbul rasa riya, ujub, ya, sum'ah, ingin didengar orang, ingin dilihat orang di dalam ibadah-ibadah kita. Maka berjuanglah, ya, berjuanglah semaksimal mungkin sehingga amalan kita tidak diketahui oleh banyak orang, ya. itu adalah bainaka wa bainallah, antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika itu kebaikan, begitu juga sebaliknya. Jika itu adalah sebuah kejelekan, fahris, ya. Maka berusahalah, ya. Jadikan mazahirmu, penampakanmu di halayak umum sebagaimana Anda ketika bersendirian, ya. Ketika Anda bersendirian. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuraqib. Allah Subhanahu wa taala memperhatikan. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Tidak tertutupi apapun bagi Allah Subhanahu wa taala di langit maupun di bumi. Dan ketika terjerumus pun dalam sebuah kesalahan karena keumuman manusia khata, maka bersemangatlah untuk menutupi kejelekan tersebut. Ya. Berusaha untuk menutupi kejelekan tadi. Jangan diumbar. Jangan diumbar. Nabi SAW menyatakan kullu ummati mu'afa. Setiap umatku ini pasti diampuni. Illa al-mujahirin. Kecuali mereka yang terang-terangan di dalam berbuat dosa, ya, tidak punya malu dia. Ya, ketika melakukan perkara yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Imam Al-Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau dikenal sebagai Bassam. Bassam ini orang yang senantiasa tersenyum, ya. Senantiasa tersenyum, dan ini disaksikan oleh Hammad, murid beliau. Ya, kata beliau, "Ma ra'aitu rajulan qad ashaddu tabassuman." Aku tidak pernah melihat seseorang yang paling sering tersenyum fi wujuhir rijal, pada wajah-wajah manusia, min Ayyub, daripada Ayyub. Artinya ketika beliau melihat orang, ya, beliau tersenyum. Fulan, ya, tidak memperdulikan siapa saja beliau melihat, beliau tersenyum. Nah, ini kebiasaan beliau, ya, Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Dan diantara ucapannya yang masyhur dan ma'ruf yang sering didengar, kata beliau, liyattaqillah rajulun, ya, liyattaqillah rajulun, hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, fa inna zuhda fala yaj'alanna zuhdahu 'adzaban 'alan nas, kata beliau, maka sesungguhnya zuhud itu, janganlah seseorang menjadikan zuhud itu sebagai azab bagi manusia. Kok bisa seseorang bersikap zuhud terhadap dunia kok menjadi azab? Ya, ya, jangan dianggap manusia semuanya seperti kita, ya. Jangan dianggap manusianya seperti kita. Jangan kau menjadikan, kata beliau, zuhudmu itu azab bagi orang lain. Maksudnya jangan kau tampakkan. Jangan engkau tampakkan sehingga orang lain tidak iri kepadamu dengan zuhudmu. Ya. Ini maksud dari apa yang beliau ucapkan. Kemudian beliau melanjutkan, fi falian yukhfiya zuhdahu khairun min an yu'lina. Seseorang menyembunyikan zuhudnya masih lebih baik daripada dia menampakkan zuhudnya. Ya, masih lebih baik. Artinya beliau menasihatkan untuk berusaha kita ketika bersikap zuhud, jangan ditampakkan kepada orang lain, ya. Begitu juga di antara kalam beliau yang masyhur yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya, kata beliau rahimahullah, ma sadaqa 'abdun qat fa ahabba syuhra rah, maka seseorang tidak dikatakan jujur, ya, tidak dikatakan jujur ketika dia senang dengan popularitas, ketika dia senang dirinya dianggap ketika dia senang dirinya dijunjung tinggi, ketika dirinya senang bahwasanya dirinya ini diperbincangkan oleh manusia, ya hakadha, ya ini yang beliau sampaikan. Ala kulli hal, beliau Imam Ma'ruf, ya, fi ghayatin min al-thiqah, ya, thiqah terpercaya, tidak diperselisihkan oleh para ulama, ya. Bahkan Abu Hatim rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang Ayyub As-Sikhtiyani. Kata Abu Hatim, la yas'al atau la yus'al an mithlihi, seseorang tidak perlu bertanya tentang semisal Ayyub As-Sikhtiyani. Artinya apa yang beliau lakukan itulah akbar syahadah, sebaik-baik persaksian tentang bagaimana Ayyub As-Sikhtiyani, dari amalannya, dari ilmunya, dari waraknya, dari zuhudnya, ya, dari usahanya untuk tidak menampakkan bahwasanya dirinya seorang abid, seorang alim, seorang zahid. Dan hakikatnya itulah beliau Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah. Beliau dikenal Bassam, ya, senang tersenyum. Namun di sisi yang lain beliau juga syedid ala ahli al-ahwa'i wal bid'ah. Beliau tegas, lugas terhadap ahli dhalal, ahli al-ahwa. Bahkan beliau juga menamai mereka sebagai khawarij, siapapun itu. Beliau sebut sebagai khawarij. Kok bisa? Naam, ada sisi kesamaan. Dikatakan oleh para ulama, seluruh ahlul bidah yarawna as-saif, mereka memandang bolehnya khuruj, bolehnya keluar, bolehnya apa? Memberontak. Ini ahlul bidah. Kita bisa periksa golongan yang mana saja, baik itu khawarij, ini punyanya, pemahaman ini milik mereka, ya. Namun di sana ada Mu'tazilah, ada Al-Asyairah, Al-Mutasawwifah, orang-orang sufi, bahkan yang mereka mengaku-ngaku, ya, mengaku-ngaku bahwasanya diri mereka adalah orang yang paling zuhud, orang yang paling tidak cinta dunia, orang yang paling lemah lembut, ya. Namun kita saksikan di sahah, di medan, ya, di medan ini, ya, di dunia ini, di alam ini, kita saksikan berapa banyak mereka yang keluar memberontak. Memberontak tidak harus perang, ya, untuk perang secara langsung karena lemah. Namun yang bisa mereka lakukan contohnya seperti demonstrasi, ya, keluar ke jalan-jalan. Dan salah satu dari mereka berbicara mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan ingkarul mungkar, mengatasnamakan hak asasi manusia, ya, berbicara dengan lantangnya, berbicara tentang kejelekan-kejelekan dan aib-aib daripada wulat, daripada pemimpin dan penguasa. Artinya ada sisi kesamaan. Adapun mereka yang mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam abadan, ya, tidak akan pernah melakukan yang seperti itu. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan, man ra'a min amirihi syai'an yakrahu, barang siapa melihat dari penguasanya, dari pemimpinnya, sesuatu yang ia benci, dari kemaksiatan-kemaksiatan, dari kejelekan demi kejelekan, maka kata Rasulullah SAW, fal yasbir, hendaklah dia bersabar. Fa innahu man kharaja minas sultan shibran, barang siapa yang keluar, yang memberontak dari penguasanya, ya, sehasta, mada midatal jahiliyah, maka dia mati sebagaimana matinya jahiliyah. Maksudnya bukan kafir, namun penyamaan dari sisi pemberontakan-pemberontakan mereka. Ya, sifat-sifat mereka yang tercela. Dicela di dalam Islam, ya. Dicela di dalam Islam. Ada caranya diajari di dalam syariat ini bagaimana bermuamalah dengan manusia secara umum atau dengan hukam secara khusus, penguasa. Ya. Hakadha. Maka beliau pun memberi nama Ahlul Bidah dengan siapa? Dengan Al-Khawarij. Ya, dengan Al-Khawarij. Qala wa Habib wa Hisham. Ya. Dan Hammad juga meriwayatkan ini dari Habib, ya, dari Ayyub, dari Habib dan Hisham, tiga orang. Ya. Habib bin Syahid, beliau Habib bin Syahid Al-Asdi, Abu Muhammad, thiqah, terpercaya. Begitu juga Hisham. Hisham di sini adalah Hisham bin Hassan Al-Asdi, thiqah, terpercaya. Beliau adalah imam hafiz, namun diperbincangkan hadisnya oleh sebagian ulama. Ya. Di antara mereka yang berbicara tentang riwayat Hisham adalah Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, Abu Bistam, berbicara tentang riwayat Hisham. Namun penguat, ya, ada tiga orang yang disebut dan tidak diragukan lagi, Ayyub dan juga Habib. Qala an Muhammadin, dari Muhammad, ya. Hadis ini diambil dari Muhammad. Yang dimaksud dengan Muhammad di sini adalah Muhammad ibnu Sirin, yang dikenal dengan Ibnu Sirin Al-Ansari, ya. Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari rahimahullah. Beliau imam kabir, ya. Bukan hanya imam saja, imam kabir Syekhul Islam, ya. Jadi Syekhul Islam itu bukan hanya Ibnu Taimiyah saja. Ibnu Taimiyah mengadopsi dari mereka para a'immah, ya. Ya, di antaranya beliau Muhammad bin Sirin Abu Bakar Al-Ansari. Beliau dilahirkan di masa Umar, pada akhir khilafah Umar ibnu Al-Khattab, ya. Namun dikatakan beliau azan, ya. Azan dulu, dilanjutkan insyaallah setelah azan. Fadhal. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala Assalamu ala Rasulillah ma ba'ad. Melanjutkan hadis ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Sirin Al-Ansari. Beliau dikatakan berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau pun juga sebagaimana Ayyub, ya, sebagaimana Ayyub As-Sikhtiyani, kana syadidan ala ahli al-ahwa, tegas terhadap ahlul bid'ah wa ahli al-ahwa. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Aun rahimahullah, kana yara, dahulu beliau Ibnu Sirin memandang ahlul ahwa dan ahlul bid'ah adalah min asra'in nas riddatan, orang yang paling cepat murtad keluar dari Islam. Karena memang dasar daripada murtad itu adalah bid'ah, ya. Kapan seseorang menjadi murtad? Tentunya banyak di antara mereka yang didasari dengan bid'ah demi bid'ah. Kemudian tadarruj, dia naik, ya, menjadi riddah. Akhirnya dia kufur, ya, tidak mempercayai Allah subhanahu wa ta'ala. Akan beliau pun menyatakan bahwasannya firman Allah, wa idza ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Ya, jika engkau melihat orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat kami, maka tinggalkan mereka, berpalinglah dari mereka sampai mereka kembali kepada pembicaraan selain itu, ya. Kata beliau, ayat ini diturunkan kepada ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kepada siapa? Ahlul bidah dan ahlu al ahwa, ya. Ini menunjukkan beliau adalah termasuk yang kokoh dan tegas terhadap bid'ah dan muhdatsat. Ala kulli hal, di antara kalam beliau yang masyhur yang sering kita dengar, sering kita dengarkan asatidzah menyampaikan, kata Imam Ibnu Sirin rahimahullah, inna hadzal ilm dinun, ya, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzur amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama, ya. Dari siapa kalian mengambil agama. Begitu juga yang semakna dikatakan oleh Syu'aib bin Habhab rahimahullah. Beliau berkata kepada Ibnu Sirin, "Ma tara fi as-sama' min ahli al-ahwa?" Bagaimana pendapatmu ya Imam, seseorang mendengarkan ceramah, mendengarkan pelajaran dari ahli al-ahwa? Kata Ibnu Sirin, "La nasma', kami tidak mendengar dari mereka sedikit pun." Ya. "Wala karamah," maka tidak ada kemuliaan bagi mereka, kata Ibnu Sirin rahimahullah. Ya. Fa ala kulli hal, ya, begitu juga beliau, ya, yang tidak terlepas dari ujian. Maka kita semua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai bentuk jenis daripada ujian. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kemiskinan, dengan ilmu yang luar biasa, ada yang diuji dengan kekayaan, termasuk beliau. Ya, termasuk beliau, beliau diuji sampai beliau dipenjara, ya. Karena ujian yang menimpa beliau tentang piutang, ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan manusia ini punya kebutuhan, ya. Punya kebutuhan. Balabas, seseorang terkadang membutuhkan sedikit uang, kemudian berhutang kepada orang lain, dan ini yang menimpa beliau. Ya. Namun bukan sengaja, bukan beliau sengaja ingin berhutang dan bermudah-mudahan dari piutang, tidak. Ya. Sebabnya ditanyakan, kenapa sebabnya beliau sampai di penjara? Karena beliau satu ketika menjual budaknya, ya, menjual budaknya kepada seseorang, kemudian budak tersebut kabur, budak tersebut kabur karena sebab dia disiksa, ya, disiksa, kabur, kembalilah sang budak tadi kepada Ibnu Sirin, maka dilaporkan, ya, dilaporkan sampai beliau di penjara, diambil oleh Ibnu Sirin dan tidak bisa mengembalikan uang yang telah dibayarkan, ya, karena sudah dipakai untuk kebutuhan beliau rahimahullah. Ya, demikian, ya. Ada beberapa kali cerita kejadian tentang beliau yang akhirnya beliau terikat dengan piutang tersebut. Ala kulli hal, ini bukanlah sebuah aib dari beliau, tidak mengurangi keimaman Muhammad ibnu Sirin rahimahullah. Fa'ala kulli hal, qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yaqulanna ahadukum abdi wa amati, maka seseorang tidak boleh menyatakan abdi atau amati, yaitu budakku, dengan sebutan abdi atau amati. Telah lalu sebabnya telah kita sampaikan pada pelajaran yang lalu, karena yang demikian ini menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulanna al-mamluk, maka ini adalah tambahan dari hadis sebelumnya. Seorang budak tidak boleh menyatakan rabbi wa rabbati, ya, tidak boleh menyatakan Rabbku dan Rabbati, ya, tidak boleh, karena menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau menyatakan Ar-Rab, harus ada idhofah, harus ada tambahan Rabbul Bait, Rabbul Manzil, atau yang semakna dengan itu. Adapun Rabbi wa Rabbati, walaupun benar dia adalah pemiliknya, namun berhati-hati jangan diucapkan yang seperti ini, karena menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Mutlak Rabb tidak boleh dikatakan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakul, namun katakan fataya wa fatati, yaitu fata maknanya pemuda, wa sayyidi wa sayyidati, tuanku, ya, tuan laki-laki maupun perempuan, kullukum mamlukun wa rabbullah azza wa jalla, dan karena setiap kalian ini adalah budak, setiap kalian ini adalah hamba-hamba Allah, dan Rabbnya yang memiliki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini pun sebagai dalil ya, bahwasanya seorang budak pun juga diatur di dalam bertutur kata, di dalam berbicara ya. Adapun fawaid sebagaimana pada hadis-hadis yang sudah kita baca, yaitu hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat padanya, kullukum abidullah wa kullu nisaikum ima Allah wal yakul ghulami wa jariyati. Wallahu a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.